السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersua melalui siaran RRI yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Artinya, katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah, Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sesungguhnya akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugi dirinya, mereka itu tidak beriman. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, ayat ini memberikan satu pengajaran sama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu pertanyaan dan jawaban, sehingga manusia dapat belajar bahwa semua kemilikan yang ada di langit dan di bumi ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin manusia yang berusaha dapat menyekutukan Allah, dapat melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini jelas Allah nyatakan, kulli mamma fis samawati wal ar. Katakan Muhammad, siapa yang memiliki apa yang ada di langit dan di muka bumi ini? Katakan, semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telusuri di sini, dalam ayat ini Allah juga berfirman, kataba ala nafsihir rahmah, Dia telah menetapkan atas dirinya yang kasih sayang. Tujuannya apa? Agar manusia tidak menyangka bahwa Allah akan mengazab manusia tanpa ampunan dan perhitungan. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Dengan kasihnya kita dapat hidup dalam kehidupan kita ini, sehingga kita dapat melakukan kewajiban yang diperintahkan dalam agama. Ini merupakan satu prolog dari kami. Pada kesempatan kali ini kami didampingin para suyuh dan ustaz yang mulia, Ustaz Ardiansyah, Ustaz Karim, Ustaz Fajrul, dan Ustaz Zainal Arifin. Kami silahkan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul, Ustaz Safiar atas penyampaiannya. Nah, di sini kalau kita melihat kulli ma fis samawati wal ard, tentu di dalam ilmu balaghah ini selalu kita dapatkan bahwa ini adalah pertanyaan istingkari atau ingkari, yang itu menunjukkan bahwa sebenarnya pertanyaan ini bukan berupa pertanyaan, tetapi lebih kepada bahwa pertanyaan ini tidak memerlukan kepada jawaban karena jawabannya sudah jelas begitu. Nah, kulillah, saya melihat bahwa ini sangat berkaitan sekali dengan akhir daripada ayat yang kita bahas pada hari yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unzur kaifa kana akibatul mukadzibin." Lihatlah kepada akibat yang dirasakan, ya, yang diturunkan Allah kepada orang-orang yang mendustakan agama yang dibawa oleh para rasul. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menyentuh, ya, hati manusia yang paling dalam. Siapa sebenarnya? Kalau kalian menghina Rasul, kalian itu menghina aku. Jadi siapa sebenarnya pencipta langit dan bumi ini? Jadi kalau manusia ditanya tentang hal ini, pasti dia tidak akan mampu menjawab kecuali dengan jawaban Allah. Ketika Namrud misalnya berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim juga memberikan suatu hujjah, suatu pertanyaan yang itu tidak dapat dijawab oleh Namrud. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Allah telah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat, maka coba balikkan sekarang. Ya, kalau engkau memang betul-betul mengakui Tuhan, coba terbitkan sekarang di barat dan tenggelamkan dia di timur. Ya, artinya orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang dapat dikatakan sangat dungu, sangat bodoh. Artinya sampai kepada hal yang paling dasar pun dia tidak mampu mencernanya. Innamala ta'mal innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat menarik sekali, apalagi kalau kita kaitkan ya Ustaz Zainal dengan kata-kata rahmat di sini Ustaz. Mungkin yeah. Ustaz Zainal bisa menambahkannya. Iya, rahmat atau kasih itu di sini terkait dengan azab. Karena sebelumnya bagaimana azab orang-orang yang mendustakan. Jadi bahwa dalam Islam itu di azab itu merupakan rahmat. Jadi disiksa itu merupakan kasih. Karena apa? Karena ini menjadi pelajaran bagi orang yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Bayangkan kalau misalnya suatu peraturan telah ditetapkan dan di situ ada konsekuensi dari pelanggaran hukum, kemudian hukum orang yang melanggar tidak dihukum, ini akan menjadi presiden buruk bagi sebuah hukum tersebut. Orang akan melanggar dan mengatakan, yang lain juga melanggar tidak dihukum, katanya. Kalau gitu mari kita sama-sama melanggar hukum. Kan begitu. Jadi sebenarnya penerapan hukum itu merupakan rahmat. Nah, maka di sini disebutkan Allah itu rahmat dengan mengazab orang-orang yang berdusta. Baik di dunia, dan selanjutnya Allah juga mengatakan, aku juga tidak saja menghukumnya di dunia, tapi kelak di akhirat. Sehingga menjadi pelajaran, orang yang berdusta di dunia tidak dihukum. Ada satu hukuman lain, tidak saja di dunia ini selesai masalah. Dan itu pasti bahwa di akhirat orang yang berdusta pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua bahwa agama itu adalah nikmat. Maka tantangan-tantangan yang kita temukan kemarin bahwa orang-orang yang ada musibah yang menimpa umat Islam, tapi yakinlah tantangan atau musibah atau malapetaka, kalau diyakini selama dia bersama Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam Islam, semuanya itu adalah nikmat. An'amta 'alaihim ihdinashiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selama kita berada dalam Islam, maka Islam itu adalah nikmat. Tantangan bagi orang lain, tetapi bagi kita tantangan merupakan nikmat. Inilah disebutkan karena apa? Karena kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang makasih. Sangat menarik sekali kalau kita sudah meyakini bahwasanya apa yang dijadikan Allah itu rintangan ataupun tantangan yang menjadikan itu adalah rahmat, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat ayat selanjutnya, la raiba fihi, maka tidak akan menjadi keraguan bagi Allah. Bagi orang-orang yang kebalikan itu semuanya, mereka akan mendapatkan kerugian terhadap dirinya karena disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin di sini Ustaz Safir bisa melanjutkan penafsiran dari orang-orang yang merugi di sini, siapa sebetulnya orang-orang yang merugi itu sesungguhnya? Orang yang merugi ini yaitu adalah orang yang menolak keimanan. Tidak ada keimanan dalam diri mereka. Karena kalau kita melihat tujuan dan sarana dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan bahwa sarana yang lebih dahulu datang, akan tetapi dalam menghadirkan amal perbuatan, maka tujuan yang lebih dahulu ada dari sarana. Orang yang merugi di sini adalah orang yang benar-benar mereka itu tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Mereka hanya sekedar hidup, tidak mau mensyukuri, dan mereka tidak mau belajar Orang yang belajar itu sebenarnya dengan sungguh-sungguh dapat menghadirkan tujuan dalam pikirannya, yaitu kesuksesan. Dengan demikian, dua syarat dalam pekerjaan yaitu motivasi dan kenyataan. Kalau ada ini dalam diri manusia, maka mereka tidak akan merugi dalam kehidupannya. Tapi kalau kita cenderungin di sini, Ustaz Arifin, sebetulnya banyak juga Ustaz, dia sholat tapi ngerugi juga gitu kan. Ngerugi aja, tak pernah untung. Kalau udah cerita bagi-bagi, rugi aja deh Ustaz. Ini kayak mana orang ini Ustaz? Tak mensyukuri atau termasukkah orang yang tidak percaya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana menggapai kasih Allah itu sendiri Ustaz? Iya, jadi sebenarnya orang yang merasa dirinya rugi, dia tidak memahami kekuatan iman yang ada pada dirinya. Orang yang beriman itu tidak pernah merugi. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan oleh sabda Nabi Muhammad, kalaulah misalnya hari ini masih ada kesempatan untuk menanam satu fasilah atau satu bibit, dan pada waktu ini juga akan terjadi hari kiamat, maka tanamlah. Katanya, ya untuk apa kita berbuat sementara kiamat sudah diambang pintu? Tanamlah, karena dalam Islam tidak ada perbuatan yang sia-sia. Walaupun itu tidak dapat dikonsumsi oleh manusia, tidak dapat dikonsumsi oleh binatang, tetapi dalam Islam bekerja adalah ibadah. Jadi orang yang bekerja, tidak ada kata-kata rugi kalau dia meraih, mengharap ridho ilahi. Selama nawaitu lillahi ta'ala, niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dia setelah untung. Maka di sini disebutkan allazi khasiru anfusahum fa hum la yu'minun. Kata-kata rugi hanya dapat disebut bagi orang-orang yang tidak beriman. Selama dia beriman, yang ada hanya kata di dalam kamusnya adalah untung, untung, untung, dan untung. Itulah dia. Kemudian tentu saja ini sangat terkait erat dengan kasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah bersama dia, maka limpahan kasihnya akan mengalir. Memang terlihat sepintas rugi, tapi sebenarnya di balik itu semua adalah kenikmatan. Biarlah rugi dalam beberapa rupiah, tapi sebenarnya ketika Anda membantu orang, sebenarnya itu adalah keuntungan di balik kerugian materi yang jumlahnya hanya beberapa rupiah. Iya, saya salah nih Ustaz ya, kalau iya, membantu orang yang enggak ada duit nih Ustaz. Ya. Dan saya melihat inilah yang hilang dari masyarakat kita saat sekarang ini begitu. Artinya adanya suatu keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Ya, karena apa? Karena kehidupan yang materialistis saat sekarang ini mengarahkan manusia itu kepada 1 tambah 1 jadi 2. Begitu. Dia tidak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan dengan rahmatnya itu apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga ketika dia melakukan, akan dia lihat ada enggak manfaatnya untuk diriku. Ketika dia misalnya berbuat sesuatu, ada tidak manfaat yang dapat dia raih dari sesuatu itu. Nah, inilah yang perlu sebenarnya kita ambil dari pernyataan Syekh Mutawalli Sya'rawi yang sangat menarik ketika kita baca bukunya ini, ya, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua hal bagi kita, yaitu yang pertama motivasi. Motivasi itu terkandung dalam kata ba'ala nafsihir rahmah, bahwa Allah pasti akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya dan Allah tidak akan pernah menzalimi mereka. Dan kemudian harus ada dari motivasi itu, harus ada kerja, harus ada yang dinyatakan daripada perbuatan kita, sehingga bukan hanya sekedar motivasi, dorongan-dorongan, semboyan belaka, tetapi ada kerja yang real dan nyata. Apa itu? Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Artinya orang-orang yang tidak mau bekerja, tidak mau berupaya, berusaha, ya, menghambakan dirinya kepada Allah di dunia ini, itulah orang-orang yang merugi. Orang yang tidak beriman kepada Allah bahwa adanya yaumul ba'ats, adanya yaumul hisab, adanya hari balasan, maka inilah orang-orang yang dalam kategori merugi. Sementara orang yang beriman dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an ana al-lail wa atrafan nahar, ini semuanya akan menjadi orang-orang yang berbahagia, dan dia adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana kita ketahui juga pada pertemuan yang lalu sudah dibahas juga tentang hayal al-falah, bagaimana indahnya panggilan sholat itu dengan mari mencapai kemenangan, mari mencapai keberhasilan. Jadi memang ayat ini ada sesuatu hal yang memotivasi kita untuk terus bekerja tanpa harus mengharapkan pujian, harus mendapatkan manfaat di dunia, apalagi dari hanya sekedar dari manusia. Baik para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat memetik satu pengajaran dari ayat ke-12 di mana kita meyakini betul bahwasannya orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang benar-benar beriman, dan mereka itu tidak akan merugi selama-lamanya. Mari kita ikutin panggilan-panggilan keimanan ini untuk melakukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan kami pribadi Muhammad Syafiar, Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal dengan Ustaz Ardiansyah mengucapkan syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir.